saat dia tak kembali, kau nyatakan cintamu, namun aku takkan pernah bisa. Rasakan cinta yang kau beri. Ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maafkanlah ku, hanya ingin sendiriku di sini. Takkan pernah merasa.